Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil musawwirin. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, bab apa yang datang tentang para musawwirin, tentang para pembuat-pembuat gambar. Yang dimaksud gambar, gambar makhluk hidup. Dan gambar bahasa Arab mencakup dua jenis gambar makhluk hidup, yang dua dimensi ataupun yang tiga dimensi. Itu bahasa kerennya. Kalau bahasa Arabnya, laha dhil wa laysat laha dhil. Surah yang tidak punya bayangan ataupun yang punya bayangan. Yang punya bayangan disebut tiga dimensi. Apa yang dikatakan tidak punya bayangan berarti dua dimensi. Gambar di papan tulis ini dua dimensi, enggak ada bayangannya. Tetapi kalau bikin patung ada bayangannya. Itu dalam bahasa Arab sama-sama surah. Maka enggak lucu kalau diperdebatkan. Yang haram itu patung, kalau gambar enggak apa-apa. Oh, patung bukan gambar? Ya, itu kan patung. Yang ini gambar. Dalam bahasa Arab ini juga surah, ini juga surah. Maja fil musawwirin, bab tentang apa yang datang tentunya dari hukum-hukum, dalil-dalil tentang para musawwirin, para pembuat-pembuat gambar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala Allah taala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharrah aw liyakhluqu habbah أو ليخلق شعيرة أخرجاه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang lebih zalim dari mereka atau dari orang-orang yang pergi membuat, menciptakan, membuat makhluk-makhluk seperti ciptaanku, kata Allah. Silakan kalau mereka bisa bikin darah, atau silakan bikin habbah, atau silakan mereka ciptakan syairah. Itu sesuatu yang sangat kecil dan rumit. Bahkan sebagiannya, apakah darah, habbah atau syairah terlihat saja? Mungkin tidak. Kalaupun terlihat, hanya titik saja. Titik yang sangat kecil. Ternyata di dalam titik yang sangat kecil tadi, masih ada rinciannya. Dalam beberapa pelajaran-pelajaran, sekolah, sekolah umum, dibahas titik yang kamu lihat tadi itu, ternyata di dalamnya ada kelopak, ternyata dalamnya ada ini, ada itu, di dalamnya terbagi menjadi dua, kemudian di sini ada calon tunas, ila akhirnya. Yang kita gak lihat sama sekali, kecuali ketika mulai tumbuh. Tadinya tanah. Tanah tandus. Falamma anzalna alaiha al-ma'a, ihtazzat, warabat, wa ambatat. Kamu lihat tanah. Gak kelihatan darah, gak kelihatan habbah, gak kelihatan apapun. Hanya tanah saja. Tiba-tiba setelah hujan, ihtazzat warabat, bergerak, muncul tunas-tunas, bangun, wa ambatat, kemudian tumbuh tumbuhan. Dari mana itu? Apakah bisa kalian membuatnya? Ikhwani fillah na'azakumullah. Atau darah dengan makna lain, yaitu semut. Silakan bikin semut kalau bisa. Ikhwani fillah na'azakumullah, tentunya menunjukkan betapa kecilnya dan susahnya. Walahuma an Aisyah, dan juga masih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah SAW qala, ashaddun nasi adaban yaumil qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah. Yang paling dahsyat azabnya atas manusia pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang menandingi ciptaan Allah. Menandingi ciptaan Allah. Sombong merasa bisa bikin manusia. Bentuknya dimiripkan, matanya, mulutnya. Bahkan dibikin pula seakan-akan hidup ila akhir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yakhluquna ka khalqi, kata Allah. Menciptakan, membuat sesuatu yang menandingi ciptaanku. Ini barakallahu fikum. Dikatakan waman adlamu, siapa yang lebih zalim? Dan dikatakan di sini asyaddan nasi azaban, yang paling keras azabnya. Hadis ketiga. Walahuma aydan an Ibn Abbas. Lihat tiga-tiganya dalam kitab-kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim. Walahuma an Ibn Abbas, dan dari keduanya pula, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku mendengar, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar, semua pembuat-pembuat gambar adalah dalam neraka. Yuj'alahu bikulli suratin sawwaraha, akan dijadikan setiap gambar yang dia bikin nafsun, dikasih nyawa oleh Allah. Yu'adzib biha fi jahannam, yang orang yang bikinnya tadi akan diazab dengan gambarnya sendiri yaumul qiyamah. Ikhwani fi din, a'azakumullah, masih ada yang keempat dalilnya. Walahuma anhu marfu'an, dan juga masih dalam keduanya, kedua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah SAW secara marfu', dari Ibn Abbas secara marfu', man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh, siapa yang membuat gambar-gambar makhluk hidup di dunia, kullifa, akan dibebani nanti yaumul qiyamah untuk meniupkan ruh padanya. Walan walaysa binafikh, dan dia enggak akan bisa meniupkan ruh. Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Ahyu ma khalaqtum, kata Allah kepadanya sebagai taubikhan, karena Allah Maha tahu dia enggak bakal bisa menghidupkan. Dia enggak akan bisa memberikan nyawa pada bikinannya. Tetapi Allah perintahkan sebagai taufiq, untuk mencercanya, untuk merendahkannya. Ahyu ma khalaqtum, bikinlah, hidupkanlah apa yang kamu buat. Tiupkan ruh padanya, kalau memang kamu bisa menciptakan makhluk hidup. Wa laisa binafikh, dan tentunya dia enggak akan bisa meniupkan ruh pada gambar-gambarnya. Maka Allah yang akan membangkitkannya dan meniupkan ruh padanya, dan kemudian dijadikannya sebagai penyiksa sang pembuatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam syarahnya disebutkan babu ma ja'a fil musawwirin, bab apa yang datang dari hukum-hukum tentang para penggambar, yakni penggambar makhluk hidup, dan makhluk hidup yang dimaksud adalah manusia atau hewan. Berbeda dengan apa yang kalian pelajari di biologi, makhluk hidup itu manusia, binatang-binatang, dan pohon-pohonan. Pohon-pohonan enggak masuk. Kalau dalam hadis ini yang dimaksud makhluk hidup adalah manusia dan binatang. Qala, dikatakan babu ma ja'a fil musawwirin, bab apa yang datang tentang orang-orang yang membuat, menggambar makhluk-makhluk hidup, manusia atau hewan. Aiman min a'zam min 'azmi 'uqubatillahi lahum, apa yang datang maksudnya yang dari hukum yang berat, besarnya balasan dan ancaman Allah kepada mereka. Wa 'adzabihi, dan azabnya bagi mereka para musawwirin. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-'illah, dan Nabi menyebutkan ilatnya, mengapa tidak boleh menggambar makhluk hidup, membuat patung makhluk hidup. Apa ilatnya? Hiya Al-mudahatu bi khalqillah. Ilatnya adalah menandingi, menyaingi ciptaan Allah. Seakan-akan mereka berkata, aku juga bisa bikin manusia. Menandingi Allah. Aku juga bisa bikin hewan. Lihat nih, persis, bagus. Lianna Allah Ta'ala lahul khalq wal amr. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ala lahul khalq wal amr. Milik Allah lah segala penciptaan dan milik Allah lah segala urusan. Fahuwa rabbu kulli syai'in wa malikuh. Maka Allah lah Rabbnya segala sesuatu dan Allah lah penguasanya. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Dan dialah Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa alladhi sawwara jami'al makhluqat. Dan dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membentuk rupa-rupa makhluk-makhluknya. Yang membentuk bentuk-bentuk manusia dan hewan. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk rupa-rupa kalian di perut-perut ibu kalian sekehendaknya. Siapa yang membuatnya? Allah. Ibu yang mengandungnya, bapak yang menyimpan benihnya, itu tidak ikut andil dalam membentuk. Pengen yang hitam keluarnya putih, pengen yang putih keluarnya hitam. Pengen yang tinggi ternyata lahir pendek, pengen yang begini lahirnya begitu, ila akhirnya. Wajala fiha al-arwah allati tahsul biha al-hayah. Dan Allah pula yang meniupkan ruhnya, yang dengan ruh semua jadi hidup, makhluk-makhluk tadi jadi hidup. Yang membentuknya Allah, dan yang meniupkan ruhnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yaitu yang menciptakan dengan bagus makhluk-makhluknya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Khalqal insana min tin. Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumaja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah ciptakan setelahnya dari turunan-turunannya dari air yang hina. Keluar dari tempat yang hina pula. Yang aib. Barakallahu fikum. Yang manusia mafturun. Manusia secara fitrah menyembunyikannya. Malu kalau dilihat manusia yang lain. Ini barakallahu fikum. Mafturun secara fitrah. Tidak muslim, tidak kafir, tidak siapapun. Kecuali majnun. Kecuali orang gila. Berjalan dengan telanjang kemana-mana. Tetapi orang yang waras malu untuk menampakkan auratnya. Ternyata dari situ keluarnya benih yang kemudian masuk ke dalam perut seorang wanita dan kemudian menjadi janin. Semua itu Allah yang menciptakannya. Pertama kali diciptakan Adam dan Hawa dari tanah. Thumma ja'ala naslahu. Kemudian jadikan turunannya dari ma'in mahin. Thumma sawwahu. وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. Kemudian Allah sempurnakan. Kemudian Allah tiupkan padanya ruhnya. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُوا. Tetapi sedikit sekali dari kalian yang mau bersyukur. فَالْمُصَوِّرْ لَمَّا صَوَّرَ السُّورَةِ عَلَى الشَّكْلِ مَا خَلَقَهُ اللَّهِ. Maka penggambar, ketika dia menggambar dengan bentuk seperti yang Allah ciptakan, min insanin au bahima, apakah bentuk manusia atau bentuk binatang, sara mudahiyan li khalqillah, maka seakan-akan dia menandingi Allah. Aku juga bisa membuat manusia, membuat binatang. Maka disitulah ilatnya kenapa dilarang. Bahkan disebutkan asyadda azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Fasara ma sawwarahu azaban lahu yaumal qiyamah. Kemudian jadilah apa yang mereka gambar tadi, apa yang mereka bentuk tadi, dalam bentuk manusia dan binatang, dijadikan oleh Allah sebagai azab nanti pada hari kiamat. Dihidupkan oleh Allah dan kemudian dijadikan sebagai azabnya. Wa kullifa an yanfukha fiha. Dan mereka akan dituntut untuk menghidupkannya nanti yaumul qiyamah. Ahyuha. Anfukhur ruh. Tiupkan ruh. Hidupkan kalau kamu bisa. Wa laysa binafikh. Dan tentunya enggak akan bisa meniupkan ruh. Fakana asyaddan nasi azaban, maka mereka menjadi manusia-manusia yang paling dahsyat azabnya nanti yaumul qiyamah. Lianna dhanbahu min akbarid dhunub, karena dosanya sebesar-besar dosa, yaitu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Lisan fi'lihi yaqul ana akhluqu ka khalqillah. Laisa lisan qawlihi, bukan bahasa lidahnya, tetapi bahasa perbuatannya. Seakan-akan dia berkata, aku juga bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Disinilah yang membuat Allah murka dan Allah mengancam dengan ancaman yang berat. Asyadda azaban yawmal qiyamah, dan akan dihinakan yawmal qiyamah dengan cara disuruh untuk meniupkan ruh. Ahyuha ma khalaqtum, hidupkan apa yang kalian buat. Ini barakallahu fikum taubih, dihinakan oleh Allah Taala yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Adapun beberapa ulama yang menyatakan kalau foto enggak apa-apa karena itu bukan dari usaha kita. Karena bukankah ketika mengatakan hidupkanlah dia, aku tidak membuat yang baru. Itu sudah hidup. Orangnya ada. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Syekh bin Bas membantahnya. Dan menyatakan, ya Muhammad, as-surah surah. Yang namanya surah tetap surah. Apakah dibuat dengan pena atau dengan zir? Zir itu apa? Tombol. Klik. Asurah-surah. Yang namanya gambar tetap gambar. Apakah dibuat dengan pena ataupun dibuat dengan tombol klik? Barakallahu fikum. Ada permasalahan lain. Bagaimana kalau tidak mapan atau tidak menempel gambarnya? Kamu ada, dia ada. Kamu pergi, dia hilang. Sebagian ulama membolehkan, karena itu adalah perkara yang bukan diusahakan untuk digambar. Seperti kamu menghadap ke kaca, ada kamu di situ. Kamu pergi, hilang gambar itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.